Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan makhluknya melainkan agar makhluknya beribadah kepadanya. Maka beruntunglah orang-orang yang mengambil kesempatan baik di waktu siang maupun malamnya untuk perkara-perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk mengamalkan suatu amalan yang bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk mengamalkan suatu amalan yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menghadapi akan suatu hari, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, untuk menghadapi suatu hari yang harta dan anak-anak tidak bermanfaat melainkan seorang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Sedangkan orang-orang yang merugi, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tertipu adalah orang-orang yang tidak mengambil manfaat dari waktu-waktunya, tidak mengambil manfaat dari umurnya. Dia biarkan lolos ketaatan, dia biarkan lolos kebaikan, begitu saja sirna. Nanti ketika datang ajal kepadanya, dia menyesali kelalaiannya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran agar kita kokoh, agar kita sabat, agar kita istiqamah terus menerus beribadah kepadanya, taat kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadailah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Surat Al-Hijr ayat 99. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa pentingnya waktu. Telah menganjurkan agar menjaga waktu. Demikian juga telah memperingatkan dengan tegas agar tidak menyia-nyiakan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'iduhu igtanim khamsan qabla khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, beliau menasihatinya, jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramika, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla haramika, wasihata qabla saqamika, dan jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrika, dan jagalah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa faraghaka qabla shughlika, dan jagalah masa waktu luangmu sebelum datang masa sulitmu. wahayataka qabla mautika, dan jagalah masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Rawahul Hakim wa sahahahu. Maka manusia itu bertanggung jawab terhadap waktunya. Manusia itu bertanggung jawab terhadap umurnya. Untuk apa dia habiskan? Untuk apa dia gunakan umurnya? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak bergeser kaki-kaki Bani Adam pada hari kiamat di sisi Rabbnya sampai ditanya tentang lima perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia sirnakan begitu saja. Wa man malihi wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wa madza amila fima alima, dan apa yang dia amalkan terhadap apa yang telah dia ilmui. Jadi inilah lima perkara yang akan ditanyakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bertanggung jawab terhadap waktu, terhadap umur kita. Maka betapa beruntung orang yang telah mengambil kesempatan waktunya, karena itu adalah merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hamba-hambanya. Sebagaimana hadis dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihi makathiru minan nas, as-sihat wal farag. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita banyak waktu luangnya. Kita sedang sehat, kemudian kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Beruntung untuk diri kita sendiri, kembalinya kepada diri kita sendiri, baik kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Namun orang-orang yang merugi, dia biarkan waktu itu berlalu, dia biarkan kesehatan itu berlalu tanpa dia amalkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, baik dunianya maupun akhiratnya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Kemudian beliau menjelaskan mengapa demikian. Karena idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu itu memutusmu dari Allah dan hari akhirat, sedangkan kematian itu hanya memutusmu dari dunia ini dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, hendaknya menjadikan dunia ini, mensikapi dunia ini hanyalah sebagai tempat singgah, hanyalah sebagai tempat lewat, dan kita ini hanyalah sebagai seorang yang asing. Kita yakin bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita, akan tetapi hanya tempat lewat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Beliau bersabda, jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Bisa kita bayangkan orang yang asing, bukan negerinya, dia tentu akan berkemas-kemas, dia tentu akan berusaha untuk mempersiapkan dirinya untuk kembali ke negeri yang asalnya, ke negeri tempat tinggalnya. Atau orang yang menyeberang jalan, dia tidak akan lama di jalan tersebut, dia akan segera menuju ke tempat tinggalnya. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar mengatakan, idza amsaita fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika qabla wa khudh min sihhatika limaradika wa hayatika limautika. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan kau menunggu waktu pagi. Apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan kau menunggu di waktu sore. Ambillah kesempatan waktu sehatmu, karena engkau akan menjumpai waktu sakitmu. Dan ambillah kesempatan waktu hidupmu, karena engkau akan menjumpai kematianmu. Kita harus memperhatikan apa yang harus kita siapkan, bekal kita untuk hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah, hendaknya seseorang melihat perbuatan apa, amalan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap apa yang kalian perbuat. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabb, alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada hamba-hambanya yang terbiasa mengamalkan amalan ibadah, terbiasa mengamalkan amalan ketaatan, terbiasa mengamalkan kebaikan. Kemudian suatu saat dia terhalang oleh satu penghalang, baik karena sakit atau karena safar, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala yang sempurna kepada dirinya. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang terbiasa melakukan amalan ibadah. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka tetap ditulis baginya semisal apa yang biasa dia amalkan ketika dia mukim atau ketika dia sehat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan bagi kita untuk mengikhlaskan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatannya hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua perkara ini tidak ada di dalam ibadah,